بسم الله الرحمن الرحيم. Bagi yang suka tolong like and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi muharrama awar rasulin wajallaha sahron mubarakan liqaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh usadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'wa iha wa afiyatil abdani wa sifa iha wa nuril absari wa gija iha wa ala alihi wa sabbihi wa sallim amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj naftalihi faja'alnahu sami'am basiro inna hadainahu sabila imma syakra wa imma kafur aina atatna lil kafirina salasila wa aqlalau wa sa'iru. Pakola Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan ilal ilmi sallallahu bihi turikan ilal jannati. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang saya hormati, saya muliakan panitia penyelenggara Tabligh Akbar dalam momentum menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 September tahun 2018 miladiah. Bapak kepala desa turut berhadir bersama-sama dengan kita. Bapak kapolsek atau yang diwakilkan. Para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 365 hari 12 bulan atau 1 tahun. Napak tilas perjalanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa diwarnai dengan pergolakan dalam tatanan kehidupan sosial, politik, dan juga spiritual. Warna dari ketiga hal dimaksud telah memberikan secara nyata, mau atau tidak mau, kita telah menjadi umat Nabi, orang yang beriman, tentunya tidak luput dari segala bentuk ujian dan tantangan hidup. Inilah alasan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dalam perjalanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 bulan yang diharamkan. Bulan yang pertama, bulan Muharram. Alhamdulillahillazi muharrama awar rasulin wajallaha sahran mubarakan liqaumil mu'minin. Mubarakan liqaumil mu'minin. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keberkahan bagi liqaumil mukminin, orang-orang beriman. Agar kita tahu sebagai orang mukmin bahwa tahun baru yang kita harus peringati, hormati sekaligus adalah Muharram, bukan tahun baru Masehi. Walaupun kita terjebak di dalam peristiwa perjalanan kehidupan bernegara, tetapi yang patut kita hormati, yang paling utama untuk mencegah kita dari fitnatul kubro adalah Muharram. Kenapa Allah tetapkan diharamkan bulan Muharram? Karena umat Islam sering terjebak kepada style, kepada gaya hidup orang-orang kafir. La yagurunaka taqalubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bisal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan kegiatan-kegiatan orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Karena kalau bilang tahun baru, kita kadangkala ikut-ikutan, apalagi yang muda-muda. Balap-balapan liar di jalanan untuk menyambut tahun baru Masehi. Minum-minuman keras, diskotik, menunggu jam 12 malam katanya, perpisahan tahun. Inilah malam ini momen yang paling tepat untuk menghargai keberkahan di dalam setiap individu mukmin. Sekarang belum masuk. Sekarang ini baru bulan Dzulhijjah. Tanggal 29 Dzulhijjah. Besok nanti baru masuk satu Muharram, tanggal 11 September. Dirangkaikan sistematika dalam sebuah perjalanan umat Nabi. Skenarionya, sutradaranya adalah Allah. Kita ini hanyalah aktor-aktor main yang ada di dunia. Dan setiap permainan pasti ada selesainya. Bulan yang kedua yang diharamkan oleh Allah adalah bulan Rajab. Arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa audoha adilata wahdaniyati wajallaha wa abtola bibarokhinil haq subahal batil. Pertarungan antara hak dan batil yang kita sebut dengan bulan tauhid yang diharamkan. Yang ketiga bulan Ramadan. Alhamdulillahillazi ramdana syahrus syami bil barokati, bulan yang penuh berkah, maghfirah di dalamnya, ampunan. Diturunkannya syahri Ramadana Al-Quran. Yang keempat adalah bulan Dzulqa'idah, Dzulhijjah. Diapit berdekatan dengan bulan Muharram. Mengapa? Karena di bulan sekarang ini, bulan Muharram dengan bulan Dzulhijjah, mengapa dia berdekatan? Ada praktik kesempurnaan tauhid yang dicontohkan oleh keluarga teladan. Keluarga yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah. Ibrahim alaihissalam beserta anak dan istrinya. Maka kita sampai kepada bulan ini, Dzulhijjah. Himayatan lil hajj wassadaqa wa'dah allazi jahada bilai haqqa jihadihi wa badala juhda. Bulan jihad, di mana Ibrahim diperintahkan oleh Allah, tinggalkanlah negerimu, pergilah ke Mekah yang tandus dan gersang. Jadi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, tinggalkan Palestina, pergilah kamu ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Untuk apa? Mempersiapkan jalan dengan datangnya seorang Rasul, utusan yang terakhir. Alhamdulillah hillazi arsalah Rasulillah rahmatan lil alam. Maka kita tidak tepat kalau mengatakan Nabi Muhammad itu yang membawa Islam. Enggak. Nabi Muhammad hanya melanjutkan apa yang sudah dibawa oleh para nabi, khususnya Ibrahim alaihissalam. Kemarin masjid ini memperingati hari raya kurban enggak? Memperingati enggak? Memperingati. Kalau agama di luar Islam, tidak memperingati. Kristen, Yahudi, enggak memperingati kurban. Kenapa? Musyrik, kafir. Apa yang mau dikurbankan? Mau kurbankan babi. Itu katanya di belakang situ ada kandang babi. Di zaman para nabi, babi itu haram. Yang dikurbankan adalah lembu sapi. Ibrahim mengurbankan 300, 1000 ekor kambing, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Gak ada babi di situ. Haram. Kafir. Di belakang situ ada kandang babi. Biar saja. Kita ikuti teladan Ibrahim. Kul inani hadani robi ila siratim mustaqim dinan kiamam milata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin kul aina sholati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil. Itu ajaran dari mana? Al-Quran yang mengatakan itu. Al-Anfal. Al-Quran yang mengatakan itu. Kul innani hadani, katakanlah Muhammad, kul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim, bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama yang lurus. Ila sirati mustaqim dinan kiamam milata Ibrahim hanifa, agama yang lurus, milata Ibrahim, yaitu agamanya Ibrahim yang benar. Dan Ibrahim, kata Allah dalam Al-Quran, bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Kalau di Kristen ada juga, Ibrahim jadi Abraham, Musa jadi Moses, Yesus, Isa jadi Yesus. Jejak sejarahnya putus. Karena mereka tidak mengikuti apa yang tertulis dalam perkataan firman Allah. Maka yang paling tepat bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Nabi Muhammad menyempurnakan Islam. Dengar baik-baik ya. Karena saya dulu dari kafir kemudian mendapat hidayah. Hidayah yang saya dapat berserta keluarga bukan atas keterangan orang Islam, tapi inilah temuan disertasi yang saya ingin paparkan, sampaikan kepada jamaah. Jadi ketika Allah turunkan agama Ibrahim, Nabi Muhammad disuruh ikuti. Karena pada waktu Rasulullah mulai berjalan menegakkan syiar Islam di Makkah dan Madinah, dia dicegat, dia diancam, dia diintimidasi oleh kelompok Yahudi, ahli Taurat, dan ahli-ahli kitab. Lalu turunlah ayat tadi. Katakanlah Muhammad, bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada ajaran Ibrahim yang lurus, Ibrahim yang benar, dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang musyrik. Katakan Muhammad, bahwa ibadah, sholat, ibadahku, hidup dan mati adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Berarti Rasulullah mengajarkan iman Islam, iman tauhid berdasarkan iman yang diajarkan oleh para nabi. Jadi salah kalau ada orang-orang kafir mengatakan Islam itu ajaran Muhammad, salah. Islam itu adalah ajaran semua nabi. Rasulullah hanya melanjutkan, menyempurnakan. Bahkan beliau menyempurnakan, di Al-Quran dikatakan, pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan, wahai Muhammad, Islam, agama. Sudah paham kira-kira? Supaya tidak ada perbedaan antara ajaran tauhid Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, antara Nabi Muhammad dengan semua nabi. Ini kita ini belajar Islam dan belajar teologi Kristen sama-sama enggak tahu. Orang Islam menganggap Isa Kristen. Betul kan? Kitab suci Kristen dibilang Injil. Betul kan? Enggak ada di dalam Al-Qur'an. Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Isa memproklamirkan, Isa memperkenalkan dirinya, siapa dia? Qala ini Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Saya ini kata Isa adalah hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah memberi aku kitab. Atau dalam Al-Quran disebutkan kitab yang dimaksud adalah Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai seorang nabi. Kemanapun aku pergi, kata Isa, aku adalah orang yang diberkati. Allah memerintahkanku mendirikan sholat, menunaikan zakat, madum tuhaya, seumur hidup. Jadi agama Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Agama Kristen itu enggak ada hubungannya dengan kitab Injil. Yang memiliki hubungan dengan Nabi Isa, yang memiliki hubungan dengan kitab Injil adalah agama Islam. Rukun iman yang ketiga dan keempat, beriman kepada nabi dan apa bedanya nabi dengan rasul? Apa bedanya nabi dengan rasul? Di markas militer, di markas kepolisian, ada orang berpangkat jenderal. Polisi berpangkat jenderal, sudah pasti dia polisi. Tentara berpangkat jenderal, sudah pasti dia tentara. Ada polisi berpangkat kopral, ada tentara berpangkat kopral, dia adalah tentara, dia adalah polisi, tetapi dia bukan jenderal. Artinya jumlah nabi di dalam Islam ini ada 124 ribu nabi. Di kantor polisi juga banyak polisi, tapi kapolseknya cuma satu. Polisi banyak di Indonesia, tentara banyak di Indonesia, ada ribuan, puluhan ribu. Tapi panglimanya cuma satu, kapolrinya cuma satu. Pegawai negeri, Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Gubernurnya cuma satu, pegawainya puluhan ribu. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti nabi. Nabi Muhammad tidak hanya nabi, beliau juga adalah jenderal. Rasul. Sebelum datang beliau sebagai nabi, sebelum Rasulullah lahir 600 tahun, hampir 600 tahun, 576 tahun, beliau belum datang sebagai nabi. Yang memberikan informasi Rasulullah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi nabi adalah Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran surat 61 ayat yang ke-6. Wa itskola Isa ibnu Maryama, ya bani Israila, ini rasulillahi ilaikum musaddiqan limah baina yadaya minat taurati wa mubashisyiran bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, hai Duhai Bani Israel, aku adalah Rasulullah yang akan datang di tengah-tengah kamu untuk menggenapi kitab sebelum aku. Sebelum datangnya Nabi Isa, ada kitab yang dibawa oleh Nabi, namanya Taurat. Tetapi kata Isa, akan datang seorang Rasul sesudah aku, mimbadismuhu Ahmad ya, enggak berzikir berarti ini. Ahmad ya Muhammad. Pak ya, berarti ini mualaf, yang ini kiai. Ini yang duduk mualaf, saya bukan. Ahmad ya Muhammad, Ahmad ya Muhammad. Rasulullah Ahmad bin Abdullah, anaknya Abdullah dari silsilah Ibrahim alaihissalam. Kakeknya Abdul Muthalib. Orang yang setia siang dan malam menjaga Ka'bah. Dulu tuh Ka'bah itu ada di Masjidil Aqsa. Semua nabi melaksanakan ibadah haji tawaf di Masjidil Aqsa. Allah perintahkan Ibrahim, pindahkan, karena bangsa Yahudi, bangsa biadab, tidak akan beriman kepada Allah. Dipindahkan Ka'bah itu, di mana sekarang? Ada di Makkah Al-Mukarramah. Dipindahkan ke sana, menjadi kiblat kita, umat Islam. Coba, kasih tinggi lagi nih kursi, sakit dada saya. Bisa di-stel. Seperti orang bungkuk saya bicara ini. Dibangunlah, dipindahkanlah oleh Allah di Makkah. Setelah sudah pindah ke Makkah, ini meja taruh samping aja Pak, meja. Setelah sudah sampai di Makkah, diundang kita. Labbaik Allahumma labbaik. Diundang. Siapa yang diundang? Orang Jawa, orang Amerika, orang Inggris. Siapa yang diundang oleh Allah? Yang diundang oleh Allah adalah rahmatan lil alamin. Semua makhluk yang ada di dunia bernama manusia. Lain kali kalau mau pakai meja, kursi tinggi. Ya, awas, minggir. Semua nabi sudah melakukan itu. Jadi salah, kasihan orang-orang kafir ini. Kalian kalau dengar saya berbicara ini, wahai orang-orang Kristen, Hindu, Buddha, kalian menyerah sajalah, masuk Islam. Sunat kalian. Saya dari sana masuk Islam, paham betul sejarah Islam ini. Bukan orang Islam yang meyakinkan kepada saya. Buktinya sekarang saya balik mengajar, mana tahu dari dulu itu. Yang dia tahu cuma ukuran jenggot, kaki celana. Itu terus dibahas dalam masjid. Akhirnya apa? Terjadi ambivalence. Perpecahan di tengah umat. Karena yang dibahas dengki. Sama dengan sekarang. Ada ustadz yang hebat, bukannya kita bersyukur kepada Allah. Ada orang muda yang punya cakrawala, yang punya jam terbang, qualified, hebat. Timbul hasad di dalam dada. Wal ulama'u bil hasad. Kenapa? Karena bukan niat berdakwah. Inamal a'malu biniat. Niatnya apa? Niatnya menjadikan dakwah sebagai mata pencaharian. timbul cemburu, timbul iri kepada Ustadz Somad. Yang iri ini siapa? Di Jawa sana memang begitu, dengan di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Saya katakan, di Jawa dan Jakarta, antara dukun dengan kiai, beda-beda tipis. Cemburu dia, dengki dia. Ada itu Ustadz, dalam hadis ada. Istatun yatkulu naro bisitatin. Ada 6 golongan yang bakal masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara bil ju'uri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal-arabu bita asubi, orang Arab Badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga, wa ahlur rustaki bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Lihat orang pakai batik, badannya kurus, sepatu mengkilat, masuk ke gorong-gorong, nah ini cocok jadi presiden. Jokowi. Baru kau rasa dolar hampir 17 ribu sekarang. Ya. Yang keempat, wadahakinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Kalau ada kegiatan agama begini, innalillahi. Jangankan bupati, camat pun susah. Alhamdulillah, kepala desa mau datang. Doakan Pak Kepala Desa sehat dan umur panjang. Amin. Sudah dikasih dana desa, Pak? Sudah dapat dana desa? Alhamdulillah. Walaupun sudah dapat dana desa, beliau tinggalkan dana desa, datang ke masjid. Ini kepala desa yang jadi contoh. Coba, kalau ada tablik akbar, banyak tuh. Mohon maaf. Panitia dengan segala hormat sudah mengatakan, yang kami hormati Bapak Bupati atau yang diwakilkan. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang diwakilkan. Mana pejabat-pejabat mau datang begini? Nanti kalau pemilihan kepala daerah, pemilihan partai politik, rajin ke masjid. Cari suara. Nyumbang tikar sembahyang. Nyumbang semen, begitu enggak berhasil jadi anggota DPR, enggak lolos jadi wali kota, enggak lolos jadi bupati, enggak lolos jadi gubernur, tikar sembahyang, sajadah, diambil lagi. Bajingan betul memang. Aduh. Itu kepala daerah yang sombong. Siapa yang jadi pemimpin kepala daerah yang sombong, sudah dipenjara. Ahok. Itu contoh kepala daerah yang sombong, takabur. Di mana tempatnya sekarang? Di penjara. Banyak kepala daerah sombong di penjara. Korupsi, nepotisme, kolusi, masuk penjara. Yang kelima, wadahakinu bil kibri. Pedagang-pedagang pengkhianat. Yang keenam, ini yang saya maksudkan. Wal ulama'u bil hasad. Ulama-ulama dengki. Saya sudah dari awal ngomong sama Ustaz Somad di ceramah begini. Hati-hati. Di Indonesia ini, orang suka jadi Ustaz karena pikir gampang dapat duit. Makanya saya dari Kristen, dari pendeta, tinggalkan. Saya mau jadi ustaz. Supaya apa? Dapat amplop. Kebetulan di sana kan amplopnya kecil, sedikit. Cuma 13 ribu dolar tiap bulan. Saya rektor kurang lebih 16 tahun. Mempendetakan para pendeta. Saya tinggalkan batil. Tinggalkan duniawi menuju pada panggilan akhirat. Jangan dibalik. Tinggalkan tugas sebagai ulama menuju kepada panggilan duniawi. Biar sudah tua. Apakah Bapak siap jadi cawapres? Ya, insya Allah siap. Betul apa betul? Bagaimana kalau bapak naik tangga jatuh? Oh siap. Ustadz Somad, karena dia merasa dia ustadz, begitu digadang-gadang menjadi cawapres, gak mau dia. Gak mau. Karena dia tahu hukuman Allah subhanahu wa ta'ala lebih berat berlaku bagi para ulama apabila dia menyimpang dari tugas sebagai ulama. Mau dia ustadz kampung, dia ustadz nasional, dia wafat dan hidup di atas mimbar masjid, bukan di istana. Saya kalau jadi Pak Ma'ruf Amin, saya ngomong sama Kok Wiwi, maaf Pak Jokowi, maaf Kok Wiwi, saya sudah tua, saya ulama, saya sudah uzur, carilah pemimpin yang lain, biar saya menjadi penengah. Itu baru namanya adil dan bijaksana, ulama. Beliau ini kan gelarnya itu adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI Pusat, bukan MUI Syiah, MUI Pusat. Bijak seharusnya di tengah kesulitan hidup yang ada sekarang, di tengah perpecahan umat yang terjadi kemarin Pekanbaru ribut. Gara-gara apa? Hashtag 2019 ganti presiden. Berhenti dulu, stop hashtag 2019 ganti presiden. Karena yang ribut bukan orang Islam dengan Yahudi, bukan Islam dengan kafir, yang diadu domba Islam dengan pemuda Pancasila orang Islam. Ketuanya Pak Haji Yanto. Hashtag 2019 Haja Neno Warisman orang is. Kalau kita berkelahi di belakang sana, tepuk tangan, haleluya. Mau ngomong apa? Memang begitu adanya. Orang kafir walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabia milatahum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah senang sampai kamu milah, pindah ke agama, keyakinan mereka. Coba, di Lombok ini kan sekarang lagi ada bencana alam, lagi gempa. Di saat kita di Riau dengan di Batam ribut, demo, di sana juga sibuk mengkristenkan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Lombok. Nggak sayang, nggak prihatin dengan keadaan sekarang. Makanya saya kalau jadi Pak Ma'ruf, nggak mau saya. Umat Islam sekarang ini sudah terpecah dua. Ada yang hashtag ganti presiden, ada yang tidak mau. Salah satu sifat daripada iblis adalah mengadu domba umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz diadu. Orang mau pergi berdakwah dicegat, diintimidasi. Karena begitu memang di sana itu, di Pulau Jawa. Amplop semua itu. Kalau ceramah harus ada amplop. Nggak dikasih amplop, ngambek. Makanya saya sering pesan, kalau jadi ustadz itu di kepala jangan pikir amplop. Pikir saja bagaimana umat ini tegak dalam pengakuan tauhid. Untung saya enggak ikut-ikutan cari-cari amplop waktu masuk Islam. Tinggalkan itu, digaji oleh gereja, saya istri dan anak kembali kepada fitrah, berdakwah keliling Indonesia. Ibu kalau enggak ada kipas anak balik belakang begitu, ibu keluar aja. Ibu keluar atau saya yang berhenti? Ibu kalau enggak mau dengar saya ceramah, ibu lebih baik keluar. Hargai, jangan dikasih belakang penceramah. Saya kritis, kalau enggak saya yang keluar. Menghadap ke sini, karena semuanya menghadap ke sini. Menghadap ke sini supaya saya tidak terganggu. Jangan membalik belakang ketika orang lagi berceramah. Nanti semua lain akan ikut menghadap belakang siapa yang saya ceramah nanti. Pernah di Makassar saya sementara ceramah, ada orang tua baca-baca Al-Quran di samping. Saya usir dari dalam masjid. Kau kalau mau baca Al-Quran di luar sana, nanti setelah saya habis ceramah baru kau baca Quran. Kau juga bukan qori kan? Nah, itu. Jadi hargai. Ini kita dalam keadaan yang sangat sulit saat ini. Bagaimana cara pendakwa-pendakwa di Indonesia ini mempersatukan umat Islam? Tuh. Supaya apa? Begitu masuk pada pemilihan presiden, begitu Allahu Akbar. Sampai listrik takut sama saya. Begitu nanti masuk pada pemilihan presiden, tidak ada keributan. Negara kita mendapat pemimpin baru, negara kita mendapat presiden baru, dan tidak ada peluang bagi komunis, Yahudi, dan kafir untuk merobek-robek ukhuwah Islam. Pengalaman ini kan saya dapat dari kafir dulu. Bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Saya dan keluarga masuk Islam, malu kalau hanya beragama Islam. Malu kami kalau hanya beragama Islam, lalu tidak bisa menegakkan Islam. Malu saya. Makanya saya katakan, menjaga ukhuwah Islamiyah ini dari serangan kafir, Yahudi, Nasoro, Latazidana, Asada Nasi, Adawatan lillazina amanul Yahuda walazina asraku. Yang paling keras kamu dapati permusuhannya dengan orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Jadi yang mengadu domba kita selama ini itulah Yahudi dan musyrik. Yang larang Ustaz Somad, mau tahu siapa namanya? Rambutnya gondrong. Kiai Haji. Dia kalau pidato bukan di masjid, bukan di musholla, bukan tablik akbar. Dia pidato di mana? Dia pidato di dalam gereja. Namanya Nuril. Suka menjilat kotoran kafir. Itu yang larang, itu yang intimidasi Ustadz Abdul Somad. Baru jamaah jangan anggap enteng yang begini. Saya ceramah di YouTube, saya katakan, coba saya yang diancam. Coba ancam saya, siapa yang bisa ancam? Selagi jamaah ngundang, jangankan iblis bertanduk 5, iblis bertanduk 20, saya maju. Gak pernah saya. Selagi jemaah masih ngundang, Ustaz datang saya, dan saya gak perlu pengawal, gak perlu pembelaan umat Islam, cukup doain. Ya Allah, ya Rabbi, dimanapun Ustaz Yahya dan keluarga berdakwah, lindungi, tudungi, payungilah dia dalam keberkahan nikmat ridoh dan ampunanmu, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu berdakwah karena kami sibuk pergi ke kantor, kami akan mengguris karet, kami akan memanen sawit. Kami tidak mampu berdakwah seperti beliau. Beliau dari kafir masuk Islam. Teguh dalam pendirian iman tauhid. Kuatkan dia, ya Allah. Jangan lantas kita ngumpul di jalan, ibu-ibu dipanggil. Yuk kita demo. Ada ibu Nenowarisman datang, bawa batu. hashtag 2019 deklarasi untuk menyampaikan aspirasi mak-mak, ibu-ibu, karena yang membawanya itu adalah ibu-ibu. Tidak ada maksud untuk berdemo, cuman kita hidup di negara hukum. Dari pihak sebelah merasa tersinggung. Pihak sebelah ini bukan pemuda Pancasila, bukan. Bukan, karena pemuda Pancasila juga ini Muslim. Yang saya maksudkan pihak sebelah itu adalah orang-orang yang berkepentingan dalam urusan urusan politik. Makanya saya berdakwah enggak pernah bawa pengawal. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Nahdsabandiyah, saya bukan Wahabi, saya bukan aliran Islam manapun. Kami sekeluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persatukan umat Nabi ini, saya diangkat derajat oleh Allah dari kafir, dipanggil oleh Allah menjadi Muslim. Perjuangkan agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nanti 2019 kita pemilihan presiden. Siapa ustaz yang kita pilih? Ya Prabowo. Ah, politik ini ustaz. Itu bukan politik. Siapa? Prabowo. Kenapa? Supaya menyelamatkan Pak Kiai. Kasihan Pak Kiai. Ini cuma karena kekhawatiran nenek-nenek di Jakarta. Kita semua jadi begini. Hanya satu orang yang membuat kita jadi begini semua. Tutur katanya, ucapannya, wa minanas man yakulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Kata-katanya mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, tapi menipu orang beriman. Hanya nenek-nenek ini yang bikin kita kacau semua. Yang suka pakai baju merah, jilbab merah. Ini banyak lagi yang menantang saya malam ini. Pakai jilbab merah semua di dalam masjid ini. Dia itulah, dia yang mengatakan kami tidak butuh suara umat Islam. Ujung-ujungnya dia pilih kakek-kakek ulama supaya dapat suara umat. Betul apa betul? Benar apa benar? Ada ibu-ibu memakai konde. Ada cacing di dalam sarden. Jangan harap dua periode. 2019 ganti presiden. Takbir. Itu nenek itu yang bingung. Aduh, sini nak, sini semua sama saya. Kenapa nek? Itu di sana pihak sana mau mencalonkan Abdul Somad Al-Mukarram Wal-Muhtarom, ustadz yang lagi tenar, banyak pengikutnya, bisa kalah kita. Sabarlah nek, jangan khawatir nek. Di samping nenek ini kan kafirun berapa orang, betul apa betul? Kafirun. Sabar nek, bisa nek, ada yang bisa kita peralat lebih hebat dari dia. Siapa? Nanti nek, pemuda kuat dan tampan. Tak muncul ke sini. Muncul ke sini ini innalillahi. Gimana? Asyam. Bapak dinyatakan sehat. Alhamdulillah. Ulama. Saya sangat sedih. Kalau saya jadi beliau, saya mundur. Saya ulama, saya kiai, peran dan fungsi di dalam menegakkan Islam. Cari saja yang lain. Panggil Caimin, panggil Romi. Itu baru imbang. Caimin sudah bikin spanduk seluruh Indonesia, banyak biaya keluar. Romi sudah main gitar di TV. Ramadan, Ramadan. Walaupun pals. Kasihan. Mahfud MD sudah jahit baju, gagal. Itu jawaban dari Al-Baqarah. Wa minanas man yakulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin yuqadi unnallaha wallazina amanu wa mayakda'una ila anfusahum. Yas, urun. Mereka tidak tahu kata Allah, mereka tidak menipu orang beriman, tapi mereka menipu diri mereka sendiri. Makanya jamaah, kita ikuti kata-kata Megawati. Dia tidak butuh suara umat Islam, kita jangan pilih PDIP. Amin ya Robbal. Ada orang PDIP di sini, habis kau. Ini kan jamaah saya. Amin ya Robbal. Awak bukan lagi orang Manado, awak ni orang Melayu. Ustaz Somad tu adik awak. Saya abangnya, beliau adik. Kalau adik diganggu, abang pasti marah. Coba Yahya Waloni yang kau ganggu, kau larang. Di mana kita ketemu? Saya enggak bakal panggil-panggil jamaah. Kau juga jangan memperalat saudara-saudara di Jawa. Di TV One ada One Pride, Martial of Arts. Mari kita baku hantam di atas ring. Memang sudah lama juga saya tidak berkelahi. Empat sahabat Nabi, ada Utsman, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ustaz Somad barangkali Abu Bakar. Giliran yang bicara ini mantan kafir adalah Umar bin Khattab. Insyaallah. Amin. Begitu ya. Kebetulan Umar juga mantan kafir. Beberapa puluh, beberapa ratus kali rencana mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul dua cebong di TV. Tidak tahu hormat kepada Ustaz Somad. Ngomong di TV. Somad, Somad, Somad. Kau memang levelnya Ustaz Somad. Dasar penjilat pantat kafir, penjilat kotoran kafir, alias munafik. Apa kata Allah kepada orang munafik? Dalam Quran Surah Al-Ma'idah, Itsyakulul munafikuna walazina kaparu marotun doroh ha'ula idinuhum. Wa ma yatawakkalallahi innallaha azizul hakim. Dan ingatlah, it's yaqulul munafikun, ketika orang-orang munafik wallazina fi qulubihim maradun ghurah, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, mereka berkata haula'i dinuhum, orang-orang Islam itu, orang mukmin itu tertipu oleh agama mereka. Bayangkan. Jadi kalau kita berdakwah dengan tegak, keras, tegas, berdasarkan Quran dan hadis yang lurus, mereka anggap kaum radikal. Anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti NKRI. Saya suatu waktu di rumah saya di Cibubur, dekat Plaza Cibubur, Mall Plaza Cibubur. Saya mau beli alat charger handphone. Cina yang jualan. Ini Cina, matanya sipit sekali, pakai kaos hitam, dadanya sini bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ada burung garuda besar, Cina. Saya bilang, kok kau pakai baju Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang suruh? Saya warga Indonesia, jadi saya berhak memakai kaos Bhinneka Tunggal Ika. Kau tahu apa kepanjangan PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan? Dia bilang enggak tahu. Kalau enggak tahu, jangan pakai kaos Bhinneka. Kau tahu 9 founding fathers kita? Enggak tahu. Kau kenal Ahmad Dahlan? Kau kenal Buya Hamka? Kau kenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Hah? Kau kenal Cokroaminoto? Enggak tahu. Kau kenal Agus Salim? Kau kenal yang di Manado, Samratulangi? Enggak tahu. Kalau enggak tahu, kau jangan pakai kaos Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir saya tanya, coba kau ucapkan 5 sila. Lama dia, tunduk pucat dia. Kau buka baju itu, kau ganti baju biasa. Kau tidak tahu. Mengenakan baju Bhinneka Tunggal Ika harus hafal panca. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kau buka tuh, kau jangan saya hajar kau. Pengadu domba. Kalian menyingkirkan umat Islam. Benteng negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam. Makanya komunis, PKI, orang-orang munafik yang berhasil mereka tipu, berusaha keras untuk memecah belah persatuan ukhuwah Islamiyah. Enggak semua orang kafir benci sama Islam, enggak. Banyak tuh di luar sana orang yang beragama Kristen masih suka sama agama Islam. Bahkan mereka mendapat hidayah masuk Islam, termasuk pemimpin gereja Katolik tertinggi di dunia. Kemarin dia baru menunaikan ibadah haji, namanya Benedictus. Dia masuk Islam di Masjid Biru Turki tahun 2013. 2018 dia menunaikan ibadah haji. Di Jerman satu kecamatan mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di Amerika satu hari sampai 20-30 orang mengucapkan dua kalimat syahadat masuk. Kita di Indonesia kalau sudah diadu hashtag 2019 ambil batu. Di sana juga pemuda Pancasila ambil batu, saling lempar. Orang kafir dan komunis, mereka bertepuk tangan. Kerja kita berhasil. Itu rencana mereka. Hancurkan Islam pakai orang Islam. Ada acara di TV One namanya Indonesia Lawyers Club. Coba nonton itu. Yang beradu argumen sama-sama orang Islam. Sudahlah, enggak usah kita banyak berpikir. Doakan Pak Jokowi sehat, dolar bisa turun. Tetap kita hormati karena beliau masih menjabat, ya. Doakan beliau hingga nanti 2019 September pemilihan presiden ganti baru Pak Prabowo yang jadi presiden. Amin ya robbal. Begitu ya. Jadi kalau ada yang mau pilih Pak Jokowi silakan, tapi kalah. Di sini lebih banyak Prabowo. Itu bukan politik. DTL, dakwah tembak langsung. Begitu kan? Saya diundang di handphone saya, mana handphone saya? 5.000 ustaz dai diundang ikut program pramuka. Ah, ustaz ikut pramuka? Saya ingat waktu saya jadi pendeta, kuburkan orang Kristen susah miskin mati. Karena kalau kambing mati, sapi mati, Matius mati, Lukas mati, Yohanes mati, Stefanus mati, Tetanus mati. Kalau Abdullah, Muhammad, Nasir, Yasin, Muhaimin, Aminah, itu bukan mati. Kembali ke rahmat, ke rahmatullah, al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak mati tapi pulang kampung. Nah, kalau hewan dengan kafir mati. Jadi waktu mati saya ke rumahnya. Istrinya bilang, menangis-menangis istrinya. Ini Pak Pendeta baru mati tadi malam. Oh, baiklah. Sudah berapa jam dia mati? Sudah dari tadi malam. Kapan kita kuburkan? Nanti esok pagi pendeta. Oh iya, siap-siap bajunya ya. Karena kalau orang Kristen mati, innalillahi. Mayatnya pakai sepatu, pakai jas, dasi kupu-kupu. supaya jemaah jangan tanya sama saya, Ustaz, kenapa orang Kristen mati pakai jas? Iya, karena mau berdansa dengan malaikat maut di neraka sana. Jadi waktu saya datang jam 9 pagi di rumahnya, orang sudah datang, pelayat sudah berdatangan. Istrinya bingung, karena orang miskin. Alias tidak ada sepatu dan jas. Makanya jangan murtad, Bu. Bu! Bu! Jangan murtad, itu baru laki-laki pakai jas, apalagi ibu-ibu. Harus pakai baju you can see. Masya Allah, jadi tidak ada jas, tidak ada. Bongkar lemari, coker-coker dari atas ke bawah. Hanya dapat baju pramuka anaknya. Terpaksa dikasih pakai baju. Ini nih undangan sama saya, Ustaz, ikut program pramuka. Program itu dulu, kafir punya. Dikasih pakai baju pramuka, datang pelayat. Nah orang Kristen kalau mati kan waktu menuntun mereka mayat mereka ke neraka menyanyi. Kalau menuntun mayat Muslim kita tahlilan. Yang ada utang ikhlaskan kepada si mayit supaya hutangnya lunas, jangan ditagih oleh malaikat Malik di sana. Udah kumpul orang banyak. Datang teman-teman anaknya dari SD. Bapakmu anggota kita ya. Tepuk tangan pramuka. Terpaksa bukan nyanyi lagu gereja, tepuk tangan pramuka. Bahaya itu. Bayangkan. Ustadz tidak usah ikut program-program begitu. Ustadz itu programnya program dakwah. Sampaikan yang hak, berantas yang batil. Kenapa saya memihak ke Pak Prabowo? Karena beliau bukan ulama. Beliau adalah seorang mantan pensiunan jenderal. Wakilnya pengusaha muda, ekonom muda, orang kaya. Insya Allah tidak mungkin korupsi. Kemarin gaji beliau sebagai wakil gubernur DKI diserahkan kepada fakir dan miskin yang ada di Jakarta. Apalagi nanti kalau jadi wapres. Saya bukan tim sukses, bukan. Saya enggak suka dengan politik. Saya jalan begini untuk menyampaikan yang hak. Kalau kita pilih yang satu ini, sudah. Pak Jokowi kan sudah cukup 5 tahun. Masya Allah, selama 5 tahun. Ini baru-baru saya dengar, toa dilarang. Apa? Suara adzan. Nenek-nenek di Jakarta, adiknya apa kakaknya? Yang mak banteng tadi. Adiknya, Sukma Mati. Yang dibela oleh Ma'ruf Amin dulu. Ya sudahlah. Kalau orang sudah minta maaf, sudahlah. Kata Ma'ruf Amin. Ada kacamata enggak sini? Saya mau olok-olok sedikit. Ini yang kiai, insya Allah ini kiai betul, mantan kafir, mantan bajingan, lebih baik menjadi kiai daripada mantan. Umat terpecah begini, sebagai pendakwah tersinggung. Alhamdulillah Ustaz Somad menjawab, cukup saya menjadi suluh dalam kegelapan. Itu ulama, saya sendiri yang mengatakan, ceramah di Jakarta, Ustaz Somad jangan jadi cawapres. Ingat kita. Ada yang lebih kaliber dari beliau. Ada yang lebih hebat dari beliau. Jam terbangnya lebih luas dari beliau. Da'i 1 juta umat. Almarhum. Kiai Haji Zainuddin MZ. Begitu terjun ke dunia dakwah, beliau katakan, begitu rupa-rupanya di dalam. Beliau kembali ke habitat. Kembali sebagai pendakwah. Jadikan itu contoh. Jadikan itu sebagai prinsip. Ke ulama. Keistiqomahan, delegasi yang sangat kuat yang Allah berikan, berdaulat di dalam jiwa kita sebagai seorang pendakwah. Masya Allah, hanya sesuap nasi, hanya karena gaji, Udahlah. Serahkan kepada sarjana politik, sarjana ekonomi, sarjana hukum. Kita menjadi penengah. Dan jangan bela kepada yang batil. Kemarin, Sukmawati, dia mengatakan, Konde Ibu Indonesia dan suara kidung Ibu Indonesia lebih bagus, lebih merdu daripada suara azan. Saya mau jawab, 2011, angkasawan India, astronot India, yang sekarang sudah jadi ustazah, namanya Sunita Williams. Dia masuk Islam di Masjid Al-Hikmah Mosque, Indonesian Muslim Community in New York. Dia masuk Islam di Masjid Al-Hikmah, tempat komunitas masjid orang Indonesia. Di mana? Di New York. Sebelahnya La Bersa. Di pinggiran Siak Hulu. New York itu di pinggiran Siak Hilir. Ini kan Siak Hulu, sebelahnya. Dia bersaksi. Selama dia di bulan, tidak pernah mendengar frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Tapi dalam satu hari, dia merekam ada 5 kali suara dari bumi menembus bulan. Dia mencoba untuk mencari tahu dari mana datangnya suara itu dengan menggunakan teleskop. Dia menggunakan teleskop, dia lihat dunia ini gelap. Hanya ada 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Rupa-rupanya sumber suara itu dari Makkah dan Madinah. Masjid Nabawi Al-Munawwarah, Masjid Haram Al-Mukarramah. Dari situ dia naik ke atas. Dia turun, dia cari sumber itu. Dan dia mengucapkan, I witness there is no God but Allah. And the Prophet Muhammad is the messengers of Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan masuk Islam. Sekarang saya mau tanya kepada ibu-ibu, apakah suara lagu Ibu Indonesia sampai ke bulan? Putar tip di sana, di 2 kilometer dari sana, nggak sampai ke sini, nggak menembus plafon masjid, tapi suara azan sampai ke Ars, bukan sampai ke bulan saja, semua planet yang ada di tata surya, Al-Buruj mendengar suara azan. Makhluk di luar angkasa pun mendengar suara azan. Ayo, makanya kalau enggak tahu tentang kemuliaan dan kebesaran Islam, belajar Islam, jangan hanya beragama Islam. Supaya enggak jadi munafik, supaya enggak jadi penjilat. Ini orang-orang Islam yang tidak sholat, datang orang kafir, datang komunis, datang Yahudi. Nih, kamu agamamu apa? Islam. Nih, 1 miliar. Kau bunuh saudara muslim di sana. Ini yang terjadi sekarang. Bahkan jangankan 1M. Dikasih apa yang di YouTube itu? Netizen ngomong. Dikasih nasbung. Nasbuh. Nasi. Nasbuh. Nasi. Keras. Nasi. Bungkus. Dikasih nasi bungkus, rela mencaci maki, menghina, membunuh bahkan saudara sesama mos. Kau sampai di akhirat sana, nanti ditanya malaikat, siapa yang kau bunuh? Saudara muslim. Kata malaikat, kau lebih kafir daripada kafir. Terima kau api neraka kekal selama-lamanya. Maka saya tidak setuju dengan tu teroris-teroris. Katanya jihad-jihad, itu orang-orang penakut itu. Bawa bom, lempar bom, bawa di kantor polisi. Polisi yang aktif di masjid, dia lempar bom, dia parangi. Itu bukan kelompok Islam, itu kelompok penakut. Di dalam Islam, tidak ada mati karena bunuh diri. Mati bunuh diri, berarti mati dalam keadaan kafir. Kalau berani begini, hei kafir-kafir, kau masuk neraka. Hei muslim, kau semuanya masuk surga. Orang polisi Islam, tentara Islam, pegawai Islam, kau bunuh saudaramu. Ini yang kita harus cegah. Supaya umat Islam bersatu. Kami aja dari kafir begini, betul-betul setia membela dan menegakkan Islam. Saya sering bilang, saya bukan yang dialami Ustaz Somad ini, belum seberapa dengan yang sudah saya dan istri alami. Dianiaya, mobil dibakar, dilempar batu, berkelahi di jalan. Tapi karena kafir enggak pernah menang berkelahi, akhirnya dia mundur sendiri. Hah? Jangan mengatakan bahwa ustaz-ustaz ini enggak bisa berkelahi. Bisa. Bisa. Kalau kau ganggu, umat Islam dilarang menjual. Tapi kalau kau jual, insya Allah kita beli. Ustaz Somad barangkali bisa dikatakan yang baru mengalami. Kami sudah melewati yang begitu. Lewat di poso, diancam. Lewat saya. Sampai ada brimob di tentena, di pos. Mengatakan, Ustaz, beraninya Ustaz lewat di sini. Dari sore mereka tunggu untuk menganiaya Ustaz. Saya bilang, komandan panggil aja. Bilang, saya sudah ada di sini. Wa makana li nafsin antamuta illa bi idnillah kitaba mu'ajala. Tidak ada yang bernyawa yang akan mengalami kematian kecuali dengan izin. Illa bi idnillah kitaba mu'ajala. Kecuali dengan izin Allah sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Kalau Allah belum tetapkan mati, enggak bakal mati. Nah, kita sendiri sering bikin diri kita mati. Saya sarankan kepada Ustaz Abdul Somad, pergi layani umat selagi umat mengundang kita. Amin ya Rabbal. Layani jamaah, tantangan iblis model bagaimanapun, tabrak, enggak usah takut. Kita di jalan Allah. Kalau belum saatnya, insya Allah Allah akan melindungi kita. Jalan saja. Saya sudah kenyang dengan ancaman-ancaman begitu di daerah Sulawesi, Kalimantan. Dimanapun saya berdakwah, Sumatera Utara, enggak pernah ada yang berani. Cuma gertakan, kami akan potong lidahmu, kami akan belah perutmu, kami akan bantai kamu Yahya, dan saya balas. Itu yang saya tunggu-tunggu. Enggak balas-balas sampai hari ini. Sedangkan preman saja berani, apalagi ustaz. Umar waktu dia hidup di dunia, jangankan manusia. Hah? Umar katakan, ya Rasulullah, kalau Islam ini benar, mari kita keluar, dakwahkan Islam ini. Saya di depan akan menghadapi kafir-kafir Quraisy. Jangankan kafir Quraisy, jangankan manusia, setan yang mendengar pun lari dengar suara Umar bin Khattab. Tak ada setan berani. Lihat Umar turun, kabur semua. Mantan pegulat di pasar Ukat, gak pernah kalah. Nah, itulah orang-orang yang masuk Islam. Cerdas, kuat, berani. Tapi jangan masuk ke sini, mu'alaf. Assalamualaikum. Saya mu'alaf. Masuk Islam tadi malam. Karena tetangga saya, Aminah, janda, saya nikahi. Ya, masuk Islam karena janda. Masuk Islam karena nafsu. Masuk Islam karena maukah? Kawin. Ujung-ujungnya, saya mohon bantuan. Saya diusir dari rumah. Ya memang begitu kalau masuk Islam. Ini model-model begini nih. Kadangkala jamaah ukur, mu'alaf itu sama semua. Enggak. Yang tadi bukan mu'alaf. Yang begitu-gitu yang minta-minta uang di masjid bukan mu'alaf. Siapa Ustaz? Kualat. Umar. Muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Saya, orang yang mendapat petunjuk. Sisa kehidupan yang ada ini, kami pakai untuk menegakkan syiar agama Allah. Iskariman awmud. Iskariman awmud. Syahidan. Hidup mulia atau mati sebagai syahid. Pulang sebagai syahid. Enggak ada. Ini habis tanggal 11 saya ke Batam. Kalimantan, keliling Pulau Jawa. Setelah itu keliling Jawa. Saya tunggu-tunggu ini. Kapan Nuril ancam saya? Coba. Memang saya cari yang begitu. Selagi kita tidak melawan aturan hukum negara, apalagi tidak menentang hukum-hukum Allah. Bersih, jalan. Tadi ditanya oleh panitia, berapa orang Ustaz datang? Mana timnya? Timnya itulah. yang masih dipeluk belum bisa jalan satu. Namanya Muhammad Ibnu Syawal, anak laki-laki. Ini kalau dicegat paling gampang dibunuh kami suami istri ini. Kalau ada kafir yang mau cegat atau orang munafik yang tersinggung mau cegat, paling gampang bunuh saya. Apa? Gampang. Saya enggak bisa digampang-gampangkan. Coba sajalah kalau enggak percaya. Siapa tahu ada yang mau coba dari sini. Enggak bakal menyerah. Saya sudah punya satu komitmen, justru kematian itulah di jalan dakwah. Bukan mati di atas perut perempuan, bukan mati di meja judi, bukan mati di sabung ayam, bukan mati karena narkoba, bukan mati karena korupsi, wafat karena di jalan Allah. Itu enggak perlu dimandikan, langsung dimakamkan berdarah-darah. Itu namanya syahid, mati sebagai sah. Karena orang Islam cuma dua kematian, mati secara terhormat atau mati syahid. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi jemaah, kesempatan untuk kita bersatu, doakan juga kami sekeluarga. Tak putus-putusnya kami berharap agar doa jemaah itu yang membuat kami kuat. Ini saya berdakwah begini suara habis. Tadi malam kami ceramah di Siberuang, Muara Takus. Masuk lagi ke dalam 35 km. Pulang dari ceramah sudah jam 11. Sampai di hotel jam 3 lewat 45 menit. Mau subuh. Saya mandi. Habis mandi suara saya habis. Tadi pagi jam 9 ngisi ceramah di Masjid Al-Fidah. Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Baru tadi saya beristirahat. Begitu tiba langsung ceramah. Nah ini ke besok malam di Babu Salam, masjid yang ada di Rumbai. Tanggal 11 kami akan menyeberang ke Kepulauan Riau. Dari Pekanbaru langsung terbang ke Kepri. Mohon doa dari jemaah. Barang siapa mungkin yang belum puas mendengar ceramah saya, latar belakang kehidupan keluarga kami, perbandingan-perbandingan antara mukmin dan kafir, kejelasan mengenai fakta-fakta kebenaran Islam, saya senantiasa membawa buku saya. Nanti bagi yang berminat boleh ambil di mobil, silakan di mobil saya, ambil saja tapi bayar. Buku saya yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Itu ada biodata kami sekeluarga dan fakta-fakta yang membongkar kebohongan kitab Kristen. Bagi yang berminat, tidak diwajibkan untuk memilikinya. Silakan, ada istri saya nanti yang akan melayaninya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahu falyatawakkalil mu'minun. Selamat menyambut tahun baru Islam 1440 Hijriah. Semoga rahmat dan pengasihan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang suka, tolong like and share.